terbayang dari badan. Terlampau percaya diri, adik rasul dalam genggaman. Haro, sabana haro, adik cinta terakhir di hati. Punyo adik sama saja menilai cinta Johara. Terlampau haro, penang.